Konsultasi Syariah. Hukum memotong kuku dan rambut ketika kurban. Pertanyaan. Sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, apakah tidak dibolehkan memotong kuku atau rambut? Dan bolehkah berkurban untuk saudara atau orang tua yang sudah meninggal? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Orang yang berniat untuk berkurban tidak diperbolehkan memotong kuku dan rambut. Dalilnya, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang akan berkurban, maka jangan memotong kukunya dan jangan mencukur rambutnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Kemudian, boleh kita menyembelih hewan kurban atas nama orang yang sudah meninggal karena berkurban masuk dalam keumuman sedekah dan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal disyariatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika mati seorang manusia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga perkara, sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.